Demi Allah, aku Rasulullah beristighfar memohon ampun kepada Allah setiap hari enggak pernah kurang dari 70 kali, enggak pernah kurang dari 100 kali. Coba. Para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia niku selalu beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, ngatah-ngatahake nyuwun ngapura dateng Gusti Allah. Itu para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia. Lah wong sing model kroco-kroco ngene iki. Sing cekater-cekater ngene iki modele kok kaya rumangsa gak duwe dosa. Halo. Mangkane kula sampean niku dikeki cara untuk menghapus dosa. Di antara cara itu apa? Haji, nek jenengan mampu. Wong haji niku nek mabrur bukan hanya dijamin surga, dibebaskan dari neraka, diampuni semua dosanya. Kharajat min dunubihi kayyumi walatuzu ummuh. Keluar dari dosanya, bersih dari dosanya sebagaimana bayi yang baru terlahir. Nek haji ne mabrur. Kan haji niku tingkat-tingkatan, nggih. Tingkat paling sae ini yang diharapkan setiap orang, haji mabrur. Cara ilmu fikih ngoten, tingkat di bawahnya namine haji maqbul. Pokoke syukur keterima ngono ae hajine. Ganjarane wis karo, pokoke keterima ngono tok. Ngisore meneh jenenge haji mardud, haji sing ditolak. Tingkat paling rendah, paling elek dhewe jenenge haji muhiddin. Tukang bubur naik haji ngono. Kaji sing paling orang gendah karena bentino gegeran tok karo Hajah Rumi. Coba ngomong apal rumahku ya ono TV ne. Ya makanya salah satunya ya duitnya kudu halal, kudu bersih. Nanti haram sing digawe kecampuran haram gak kira diterima. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik. Orang yang berhaji pakai duit haram, kecampuran yang haram, ketika dia baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu, Allah menjawabnya la labbaik laka wala sa'daik. Wong haji ning duite gak beres. Mulai korupsi, mulai ngapusi, duit tanahan, macam-macam. Ketika dia di sana baca talbiyah masyhur di khusyuk-khusyuk no labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dijawab ambe Gusti Allah gak labbaik labbaikan labbaik labbaik opo duitmu gak beres, utang nang tanggamu gak kon sauri. Mengenai ana cerita ana pejabat niku dadi mbuh apa berangkat haji duitnya hasil korupsi rombongan. Aitane yo lancar ndo ngono. Tapi karena duitnya enggak beres, akhirnya ada kendala. Ketika lempar jumroh, ono kendala. Lempar jumroh kan simbol balang setan to. Krekil diantemno bismillahirrahmanirrahim, cetak balik iri. Joko diantemno maneh bismillahirrahmanirrahim, cetak balik meneh. Joko maneh diantemno maneh bismillahirrahmanirrahim, cetak balik terus. Akhirnya krikil dijoko, ditonton ono tulisane, maaf sesama setan dilarang saling lempar. Bodo setan ya di anteman-anteman barang. Lan sing dereng mampu dikei cara untuk melebur dosa, menghapus dosa dengan sholat maktubah, sholat fardu yang sehari semalam 5 waktu. Niku yang ngentekno dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi sholat, jenengan yo sholat, berarti jenengan melakukan hal yang dilakukan oleh Rasulullah, dekat itu dengan Rasulullah. Kanjeng Nabi poso, jenengan yo poso, ngelakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi, walaupun posomu ming terima Ramadan tok. Nah saiki ditingkatno tahun baru iku tahun peningkatan amal kebaikan, ditambah poso sunahe yo manut ibak Kanjeng Nabi yo Senin Kemis. Gak mampu kabotan dibagi bapak sing Senin, ibu sing Kemis. Apan dino Senin bapak nyenen, angger dino Kemis ibu Langun. Kanjeng Nabi zakat jenengan ge zakat, doh. Kanjeng Nabi dikir jenengan ge dikir. Uy. Burati kata eno kok. Emang kane solawat ngoten niku di istiqomai, ge? Lu kate nganggo dilagokno yo ben tambah khusyuk, tambah mantep, ben langkung nyambung. Tur yo betah suwe. Wong apa-apa kok gawe lagu kalih mboten niku seje kok. No ati rasane seje, no kuping yo rasane beda. Cobi to. Maca Quran niku nek lagune bener, enak, niku dirungokke kuping yo enak, no ati yo adem, tercep-tercep. Meskipun macane tartil biasa, tapi makharijul hurufnya tepat, tajwidnya bener. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya Allah, cenake anake sapa sing ngaji ngono? Anakku kok gak iso ngono, anakku gawene kok men. Coba maca Quran iku selagune wis gak tepak, tajwidé gak bener, kliru kabeh makhrote gak lancar sisan. Bis bis bis millahir hir hir rahmanir nir rahim. Tilkar til til til til til tilkar rusulu faddal dal dal dal dalna. Ya kerino kuping. Mohon maaf. Saatos-atose ati apan wong Islam krungu takbiran malam riyoyo mesti nangis gini apa mboten? Apa mana anak sing ngadoh karo wong tuwae gak iso sungkem gak rumangsa akeh salahe mesti nangis krungu takbiran. Lha apa? Nah, di antara faktor yang mergo lagune ngono Bu sing syahdu menyentuh kalbu. Lek sampeyan krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nangis arek nom-nom lho nangis, padahal Ramadan dekne gak poso. Ayo nah, skrumo ngono iku lho buate gak berbes mili lho. Eleng dosae akeh gak iso nduk wong tuwa. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nangis terutama rondo-rondo anyaran. Coba umpama takbiran enggak ada enggak lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya sepo. Masjidil Haram di Mekah, Masjidin Nabawi di Medina, itu setiap sholat berjamaah penuh. Sampai enggak muat-muat melopir di jalan raya. Kelihatan ada kerungan tentu kau. Masya Allah di atas. Katanya enggak moro itu enggak enak. Ya Allah, coba azan misalnya gak dilakukan, hayya alal falah, hayya alal falah, ini sepikirnya masjidmu diantem ngomong. Oh lagu ini lho, modelnya dewe-dewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Podo-podo zikir la ilaha illallah. Lagune beda-beda. Lek gawe azan ya koyo mau. Asyhadu an la ilaha illallah. Gadar. Takbiran sing melas. La ilaha illallah. Podo la ilaha illallah. Engko lek digawe zikir mari salat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono, tahlilan siji meneh. Tahlil nonton-nonton sing undang wong sugih berkate mantep yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkate mantep kok. Nah sing undang wong gak duwe yo. Let the digawe selawatan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ono. Ono sing lagune nelongso nangisno wong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kanggo kematian. Ono lagune melas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, seluruh jamaah yang insya Allah dicintai Rasulullah dan sangat dikasih sayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh malam hari ini malam yang sangat membahagiakan, malam yang sangat istimewa. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jenengan bisa hadir di majelis ini bukan hanya sekedar murni ikhtiar penjenengan, tapi karena penjenengan dapat undangan dari Allah, jenengan dapat seruan dari Rasulullah. Ini majelisnya Allah, ini majelisnya Rasulullah. Karena mendapatkan undangan Allah, mendapat seruan dari Rasulullah, meskipun rumahnya jauh, iya totok gini berangkat nggak sepeda motor prek. Mokok balak balik. Ancen diundang Allah, dipanggil Rasulullah, ya totok kene. Tapi kalau nggak dapat undangan Allah, nggak dapat seruan Rasulullah, meskipun rumahnya deket, karin jangkah, ya gak berangkat, malah kelon. Majelis yang kita ikuti ini majelis yang penuh rahmah, penuh maghfirah, penuh barokah, penuh ridha Allah. Mangkane muga-muga dulur-dulurku sing hadir dan majelis niki sedaya dipun paringi panjang umure. Barokah rizkine. Sakinah rumah tanggane. Solih solihah putra-putrine. Istiqomah ibadai, husnul khotimah bungkasane. Sing isih enom remaja-remaja, pemuda-pemudi sing gurung ketemu judune, muga-muga diparingi cepak judune. Sing sampun sepuh-sepuh, muga-muga diparingi cepak cepak istiqomai. Majelis seperti ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman-taman syurga. Dalam sabdanya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian lagi jalan ketemu dengan taman-taman syurga, ikutlah bergabung, ikutlah nimbrung, melu musel. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, majalisul ilmi wa majalisul zikri. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir itu merupakan taman-taman syurga. Maka langkah-langkah kaki penjenengan menuju ke tempat ini adalah langkah-langkah yang memudahkan penjenengan menuju ke syurga Allah. Lapo sih majelis kaya ngene ae kok diarani taman swarga. Soale nduk nggone majelis ngene iki, hati kita akan semakin dekat kepada Allah. Hati kita akan lebih mencintai Allah. Eling-eling Gusti Allah sampun maringi nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan sing gak iso diitung. Menungso iki asline rak mok daging lumbruk ditempel nang nduk nggone belung, cene gak brodol dibungkus kulit, cene gak bosok dikei getih cene iso obah iso pola diampiri urip diampiri nyawa padha karo lampu. Lampu iki iso murup mergo diampiri setrum. Engko lek setrume wis entek lampune mati ngono lho aja mateng. Kula sawane yo ngono, iso obah iso urip iku mergo diampiri setrum, diampiri nyawa. Engko lek kontrakane nyawa wis entek, kula sampean yo. Subhanallah. Kemudian yang kedua, di majelis semacam ini kula sampean kumpul ambek wong-wong saleh. Orang-orang yang hatinya senada seirama sama-sama mencintai Allah sehingga kita terdorong untuk mencontoh niru nggone wong-wong sing saleh. Ya Allah, wong iku cek pareke nang Gusti Allah. Salat jamaah iso istiqomah, sregep maca Qur'ane, sregep tangi dalu qiyamul lail. Awak dhewe kapan iso nyontoh ngono iku? Ama dhewe iki lek robokong gedhe sik ploro-ploro. Lek bengi ya tangi tapi gak qiyamul lail, gak salat, tangine mek piece of the tour. Yang wedok ya piece of the jazz. Terlebih ini dibacakan sholawat. Alunan nada-nada sholawat menggema naik ke angkasa melintasi bintang gemintang yang tak terhitung jumlahnya, menembus dan mengetuk pintu arus sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong hati kita untuk ikut naik sampai pada tataran di mana kita mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian sedaya sing rawuh teng mriki niki panen rong perkara. Sing pertama, temurun rahmat kawelasane Gusti Allah, cinta kasih sayangnya Gusti Allah. Yang kedua, maghfirah Allah, ampunane Allah, pangapurane Gusti Allah. Dua hal ini yang tergambar dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang dan cinta Allah serta maghfirah ampunan Allah, ini syarat mutlak kita harus ittiba kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ittiba, mengikuti sunnah Nabi, ku bahasa Inggrisnya letil. Manut itu loh bu, kok idae wong manut mesti bakal katut kok kantil. Wong manut itu mesti katut. Zaman manut wong berangkat ke pasar, yo katut tutup pasar. Manut wong berangkat sholat jamaah di masjid, yo katut tekan masjid. Manut wong berangkat pengajian di majelis iki, yo katut tutup gini. Lek kula sampean manut Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ku mulya, mesti kula sampean katut oleh cipratan kemuliaane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, agar bisa kintil, kintil sing temenanan, leket temenanan, modal utamanya apa? Mahabbah, namanya cinta. Cinta bisa mengubah segalanya. Dengan cinta, yang jauh menjadi dekat. Dengan cinta, yang sulit jadi mudah. Dengan cinta, yang berat terasa ringan. Nang arek lanang cinta karo arek wedok nang pacar iki lawemu saking lemune bunder ser gak ono geret-geretane balas. Enteng ae masih dibonceng gawe sepeda ontel ya enteng ae karena cinta. Dengan cinta sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah murah bisa menjadi mahal dan bernilai tinggi. Permen niku piro sih regane? Tapi kalau permen itu berasal dari orang yang dicintai, kalau permen itu merupakan tanda cinta, menjadi mahal dan bernilai tinggi. Juga ini permen sampai pacare, cito ini dibuka Sri Dimut, wadai mana di kesa. Menjadi mahal gitu. Halo. Lho dua hal niku lho Bu. Kula sampean ku asline wis ibak mulai zaman Nabi Adam sian. Nalikane nangis-nangis nduk gone Gusti Allah taubat karena satu kesalahan. Nah tobaté Nabi Adam diabadikan dalam Al-Qur'an, iki sering digawe pujian. Nunggune masjid musala ku ngelingno nunggune masyarakat, cek kula sampean ki rumangsa akeh zalime akeh salahe, akeh tobaté. Rabbana ya Rabbana. Monggo sareng-sareng diwaos berkahe nderek maos taubaté Nabi Adam niki muga-muga sedaya dosa kula jenengan tingapura Gusti Allah. Amin. Sedaya nderek, nek sing mboten saged nggih pokoke etok-etok kok mangap-mangap. Umi-umi ngono lho rada pantes. Nggo sareng. Rabbana ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba, andaikan bukan karena rahmatmu, bukan karena kasih sayangmu, bukan karena cintamu, dan andaikan bukan karena maghfirahmu, ampunanmu ya Allah, tentu aku termasuk golongannya orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang celaka. Yang diharapkan apa? Ya rahmat dan maghfirah, kasih sayangnya Allah kalih pangapurane Gusti Allah. Maka mudhun tekan Nabi Ibrahim sami nyuwun pangapura, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Mudhun tekan Nabi Yunus sami ngakoni zalime, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaw zalimin. Sampai tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah bersumpah, wallahi inni la astaghfirullaha kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah wa fi riwayatin min sab'ina marrah. Demi Allah, aku Rasulullah beristighfar memohon ampun kepada Allah setiap hari enggak pernah kurang dari 70 kali, enggak pernah kurang dari 100 kali. Coba, para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia niku selalu beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, ngatah-ngatahaken nyuwun ngapura dateng Gusti Allah. Itu para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia. Lah wong sing model kroco-kroco ngene iki, sing ceketer-ceketer ngene iki modele kok kaya rumangsa gak duwe dosa. Halo. Mangkane kula sampean niku dikeki cara untuk menghapus dosa. Di antara cara itu apa? Haji, nek jenengan mampu. Wong haji niku nek mabrur bukan hanya dijamin surga, dibebaskan dari neraka, diampuni semua dosanya. Kharajat min dzunubihi kayyumi waladzu ummu. Keluar dari dosanya, bersih dari dosanya sebagaimana bayi yang baru terlahir. Nek haji ne mabrur, kan haji ne ku tingkat-tingkatan nggih. Tingkat paling sae ini yang diharapkan setiap orang, haji mabrur. Cara ilmu fikih ngoten, tingkat di bawahnya namine haji makbul. Pokoknya syukur keterima ngono ae hajine. Ganjarane wis karo, pokoknya keterima ngono tok. Ngisore meneh jenenge haji mardud, haji sing ditolak. Tingkat paling rendah, paling elek dhewe jenenge Haji Muhyiddin. Tukang bubur naik haji ngono. Nek haji sing paling orang gendah. Kene bendina gegeran tok karo Hajah Rumi ku. Coba ngomong apal. Omahku yo ono TV-ne kok. Ya makane salah satunya yo duwite kudu halal. kudu bersih. Andek haram sing digawe kecampuran haram gak kira diterima. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik. Orang yang berhaji pakai duit haram, kecampuran yang haram, ketika dia baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, fa ajaballahu lahu, Allah menjawabnya la labbaik laka wala sa'daik. Wong haji nang duite gak beres. Mulai korupsi, mulai ngapusi, duit tanahan, macam-macam. Ketika dia di sana baca talbiyah masih di khusyuk-khusyuk no labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dijawab ambek Gusti Allah gak labbaik labbaikan labbaik labbaik opo duitmu gak beres utang nang tanggamu gak kon sauri mengenai ana cerita mana pejabat niku dadi mbuh apa berangkat haji duitnya hasil korupsi rombongan. Aitane yo lancar ndukono, tapi karena duitnya enggak beres, akhirnya ada kendala. Ketika lempar jumroh, ono kendala. Lempar jumroh kan simbol balang setan sih. Krekil diantemno bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cetak balik iri. Jokok diantemno maneh bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cetak balik meneh. Jokok maneh diantemno maneh bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, cetak balik terus. Akhirnya krikil dicokok, ditonton ono tulisane, maaf sesama setan dilarang saling lempar. Bodoh setan ya di anteman-anteman barang. Lan sing dereng mampu dikei cara untuk melebur dosa, menghapus dosa dengan sholat maktubah, sholat fardu yang sehari semalam 5 waktu. Niku yang ngentekno dosa. Kanjeng Nabi gambarno salat fardu 5 waktu yang dilakukan oleh umatku dalam menghapus dosa iku gambarane padha karo ana wong ndok ngarepe omahe iku ana kali banyune bening miline banter. Nah terus wonge sedina adus ping 5 kira-kira regete awak bersih napa mboten? Ya bersih sih. Wong kali ku banyune bening, miline banter, sedina adus ping 5. Yo bersih regete. Mas yo gak ada kosokan, syukur gelem jebablang. Rontok dhewe regete. Maka di dalam sholat itu ada zikir untuk memohon ampun. Jenengan waos nalikane duduk di antara dua sujud. Rabbi ghufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani sing temenan sampean nek donga iku Rabbi ghufirli ya Allah panjenengan ngapura sedaya dosa kula ya Allah panjenengan ngapura kula niku gelek ngelokno tangga wong esuke slametan berkate gepeng yo tak ilokno ana wong sing lanang cilik sing wetok kawudi ngono kok yo tak ilokno Rabbi ghufirli ya Allah Rabbi ghufirli apun ten Gusti kula gelek nyelathu bojo kula ya Allah Rabbi ufirli wayaiku warhamni panjenengan rahmati kula panjenengan welasi kula nyuwun cinta Allah memohon kasih sayang Allah wajiburni panjenengan tambeli kekurangan kula wajiburni niku ya utange dilunasi butuhane dicukupi kreditane dibayari penting iku terutama sing duwe kreditan-kreditan gorong lunas wajib bur ya Allah sing mantep sampean wis talah kreditan sepeda motor mestine lunase petang tahun gentoren wajib bur rong wulan beres soalnya sepeda motormu ilang. Warfani panjenengan angkat derajat kula, warzukni panjenengan paringi rezeki kula sing cukup, sak terus e. Wahdini panjenengan paringi kula petunjuk, panjenengan paringi kula hidayah, wa'afini berikan kesehatan, wa'afuani ya Allah luar biasa itu. Uy. Nah, untuk mendapatkan cinta Allah itu harus melalui Rasulullah. Tanpa melalui Rasulullah enggak bisa kula njenengan dapat cintanya Allah. Kula sering gambarno ngene. Bu. Bu. Jenengan kalau ingin disayang mertua, itu ndak harus sering datang ke mertua terus bawa duit, kasih oleh-oleh, gawono buah, ndak harus seperti itu. Wis ta lah, anake moro tuwa yang mengeloni dirimu. Ramuten sing apik, layani dengan pelayanan terbaik. Ladenono sing apik, engko moro tuamu lak mesti sayang karo sampeyan. Nduk, matur suwun, terima kasih. Kon mantuku sing apik, anakku kon ramut. Cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta kasih dalam rumah tanggamu. Tapi moro tuamu yo gak iso ngomong ngono. Muga-muga berkah urip munduk, muga-muga lancar rezekimu mergo anakku muk ramut sing apik. Ngono. Sebalike sampean Mas yo sering nang moro tuwa ngekei duit, ngekei buah, ngekei oleh-oleh, tapi anake sampean sia-siake. Gak dilayani sing apik, digetaki ae, disentaki ae, dicelatu bendino. Sampai anake ku tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru, kopiahe lodok. Orang tuamu mesti kaget. Duh, kebangetan anakku kon getai terus nganti kopi air lodok ndase malah kimpes ilo duk. Masih kon merene nggo duit nggo oleh-oleh nggo buah aku gak gedugol duwe anak koyo dapuramu. Lho terus kita ingin mendapatkan cinta kasih sayang Allah harus melalui Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Caranya bagaimana? Ono peneruse. Onok pewarise al-ulama warasatun ambiya. Ya para ulama, para alim, para kiai. Sing kiai temenan. Duduk model ngene iki duduk kiai blas iki. Niku pewarise para nabi, kula jenengan melu. Ibarate ngene lho, Bu. Ibu, Mbak, kalau Anda kepingin mendapatkan harum dan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang apa mana? Siapa ngomong simbuan? Anggur ceplak. Sing wangi ngono lho, Bro. Kembang mawar, kembang kenanga, kembang kok sembojo. Kembang melati. Ingin mendapatkan wangi dan harumnya kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, tapi kembangnya wis layu. Kembangnya wis kering. Apa berarti kita sudah tidak bisa mendapatkan wewangiannya? Apa berarti kita sudah tidak bisa mendapatkan keharumannya? Bisa. Caranya gimana? Kembangnya sudah layu, kembangnya sudah kering. Caranya? Ya lewat minyak. Minyak mawar, minyak melati. Malah semakin praktis, no? Uy. Kanjeng Nabi wis wafat, tapi penerusnya kan ono. Podo karung ini bapak-bapak, jenengan jamu kepingin dicampuri madu. Ini ndak harus langsung jenengan nyesep dari tawonnya. Bisa lewat tolonya itu. Teko omahe tawon kari meres. Ada yang lebih praktis jenenge madu rasa. Suntek kari ngudeg. Ngono. Ana jenengan kepengin nyesep langsung dari silitnya tawon. Lambemu malah abuh tintuk. Podo, sampean kepingin oleh wewangiane kembang mawar, kembang melati nek langsung mbok tempel nang irungmu, kadang-kadang irungmu gak kuat, sirahmu malah mumet. Ya luwih praktis lewat minyake to. Paham nggih? Saiki ana minyak mawar, ana minyak melati, tapi potonganmu gak gablek duit. Lah ya apa carane supaya oleh wewangiane? Yuk mepeto bakul minyak. Sama nek gelem mepet bakul minyak engko rak ya welas to disemproti jes-jes apa dicruti apa dioles-olesi katut wangi. Understand? Yeah. Mula ki ana nyanyiane, ana lagune tombo ati. Sama nek gak ngerti karepku kok njaluk jam bisiki ngono. Malah aku lali sisan iki. Kumpul kiai derek ngaji dilampai lo ii kape akhirane angel ngerangkai kata-kata ngene iki mulane yo larang rangkaian kalimat iki lo bro sing larang ya mergo angel yo oh, nada seterusnya diulang tombo ati kumpul kiai derek ngaji dilampai ayo bareng-bareng titirono bu gampang kok disambung solawat cengkoe ida laila yuk tombo kumpul derek dilampai tombol kumpul derek dilampai sambung sholawat badar sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin sapa wangi sregep ngaji uripe bakale aji aji ku mulya pangertene ditambahi butuhane dicukupi ing dunyane dirahmati akhirat disyafaati go selawat sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah subhanallah tiba-tiba suaranya jenengan ya enak ngerti yang ngono takon ngamen ke dia loh ini ini bukti kedekatan kula panjenengan dengan Rasulullah. Rasulullah sebagai uswatun hasanah memberikan keteladanan yang baik buat kita. Apa yang diperintahkan dan diajarkan Rasulullah niku lek jenengan lampahi kalau jenengan kerjakan munggahno derajat mundonyo akhirat. Bukankah itu merupakan kado terindah untuk kita? Makanya lantunan-lantunan sholawat sing jenengan waos niku niku membuktikan bahwa kula panjenengan itu dekat dengan Rasulullah, parek ambek Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kok iso parek? Ya. Soalnya kita melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kita memakai sesuatu yang sesuatu itu pernah dipakai oleh Rasulullah. Berarti kita pernah ketempelan dengan hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita dekat dengan Rasulullah. Bapak Ibu Nun Sewu, jenengan ketika membaca Al-Quran, kadang-kadang sering tidak menyadari bahwa setiap huruf yang jenengan baca, setiap huruf yang keluar dari lesan penjenengan, itu aslinya adalah nafasnya Rasulullah. Setiap huruf Al-Quran itu aslinya adalah suara Rasulullah. Berarti nafas jenengan pernah ketempelan nafasnya Kanjeng Nabi. Kapan? Ketika jenengan maca Quran. Suara jenengan pernah berpadu dengan suara Rasulullah. Kapan? Ketika jenengan baca Al-Quran. Karena sekali lagi Al-Quran itu adalah nafas dan suara Rasulullah. Maka nalikon jenengan maca Quran meskipun sedikit, itu barokahnya luar biasa. Taman pikir, nafasnya jenengan pernah ketempelan nafasnya Kanjeng Nabi. Suara jenengan pernah berpadu dengan suaranya Kanjeng Nabi. Makanya jangan sampai ada hari yang terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Barokahnya luar biasa. Walaupun isomu mengsiti, walaupun hanya satu huruf, dua huruf. Tidak apa-apa. Kan ada ke bu, Quran itu yang seayat di sini meng satu huruf. Iku dresen, mung isomu iku. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Qaf. Qaf. Qaf. Qaf. Bosen ya ganti sad. Sad. Sad. Sad. Sad. Bosen ya ganti meneh. No. No. No. No. No. Katok. Sadaqallahul Azim. Meneh diimbui rong huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Yasin. Yasin. Ganti Taha. Taha. Taha. Taha. Ben variasi ganti meneh. Hamim. Hamim. Nah terus meningkat. Hamim Ain Sin Qaf. Ngono kuwi lek gak iso maca ya diwaca Haman Nasakon. Malah ngongkon ngasak. Kanjeng Nabi sholat, jenengan ya sholat. Berarti jenengan melakukan hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Dekat itu dengan Rasulullah. Kanjeng Nabi poso, jenengan ya poso. Ngelakoni perkara sing dilakoni Kanjeng Nabi. Walaupun posomu yang terima Ramadan tok. Nah saiki ditingkat no, tahun baru itu tahun peningkatan amal kebaikan. Ditambah poso sunae. Ya manut tiba Kanjeng Nabi ya Senin Kemis. Gak mampu kabotan dibagi bapake sing Senin, ibuke sing Kamis. Kapan dina Senin bapake nyenen, angger dina Kamis ibuke. Lah ngono. Kanjeng Nabi zakat jenengan nggih zakat. Lho, Kanjeng Nabi zikir jenengan nggih zikir. Uy. Mbok ra dikatekno kok. Mangkane selawat ngoten niku di istiqomahi nggih. Lho kate nganggo dilagokno, yo ben tambah khusyuk, tambah mantep, ben langkung nyambung. Tur yo betah suwe. Wong apa-apa kok gawe lagu kalih mboten niku seje kok. No ati rasane seje, no kuping rasane beda. Cepi to. Maca Quran niku nek lagune bener, enak, niku dirungokke kuping yo enak, no ati yo adem. Tercep-tercep, meskipun mocone tartil biasa, tapi makhorijul hurufnya tepat, tajwidnya bener. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya Allah, cenak anak sapa sing aja ngono. Anakku kok gak iso ngono, anakku gawene kok meng. Coba maca Quran iku selagune wis gak tepak, tajwidé gak bener, kliru kabeh makhrajé gak lancar sisan. Bis bis bis Bismillahir hir hir rahmanir nir rahim. Tilkar til til til til til tilkar rusulu faddal dal dal dal dal na. Yo kerino kuping. Jenengan nih lho derek istighosah, zikir, apa derek tahlilan. Iku apan sing ngimami kuwi suarane mantep, lagune enak, fasih. Tahlil iso melok khusyuk, kaya-kaya donga diterima temenan karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Padahal sampean lak gak roh artine sih. Kalah ngaku nek goblok, ngaku goblok ngono. Gak roh artine, tapi kaya iso mantep kaya ngono. Sing ngimami lho suarane mantep, lagune mantep. Lalu tahlil nang ngimami suarane jembret. Cemplang kabeh wis gak falsi, lagune gak mantep, berkate gepeng sisan. Gak mantep blas. Mohon maaf. Janji wong Islam agamane mendengar takbir berkumandang di malam lebaran mesti nangis. Saatos-atose ati. Apa wong Islam krungu takbiran malam riyoyo mesti nangis. Nggih napa mboten? Apa mana anak sing ngadoh karo wong tuwae gak iso sungkem gek rumangsa akeh salahe mesti nangis krungu takbiran. Lha apa? Nah, di antara faktor yang mergo lagune ngono Bu sing syahdu menyentuh kalbu. Lek sampeyan krungu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la nangis arek nom-nom lho nangis padahal Ramadan dek ini gak poso. Nah ya sekurungu ngono iku lho Bu ade gak berbes mili lho eleng dosa ya akeh gak iso nduk wong tuwa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nangis terutama rondo-rondo anyaran. Kelingan taun winginane sik ana bojoke dadi ngramut anak ya enteng saiki bojone wis mati. Wong lanang-lanang wis gak ana sing kolu. Nah, coba umpama takbiran enggak ada gawe lagu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allahu akbar walillahil hamd. Ya sepo. Masjidil Haram ndok Mekah, Masjidin Nabawi ndok Madinah itu setiap sholat berjamaah penuh sampai gak muat-muat melobir ndok jalan raya. Makanya sakniki iki terus pelebaran-pelebaran pembangunan pelebaran terus keren dipasang ning dindi winginane wis ngeberki wong yo. Apa faktornya? Di samping fadilahnya, pahalanya yang 100.000 kali lipat, ancene yo sing manggil sing azan lho suarane iso menyentuh mendengar itu merinding bulu kuduk ati iso siap-siap kate gak moro lho gak enak langsung krungu teko Masjidil Haram Masjidin Nabawi lek sadek krungu hayya 'alal falah ya Allah doa ati ku rasane seje karo masjidmu hayya lal falah. Yo gak ngenyek yo ngono temen kok. Nah, aku ngenyek ngene iki suwani resiko aku. Siap resiko, paling resikone gak diundang meneh ndok kene. Lah apa gak diundang meneh ndok kene yo golek nggon liyane. Kelas ada kerumunan tentu kau kau, masya Allah dia kata kak moro nu gak enak. Hayyul falah. Ya Allah, coba azan misalnya gak dilakukan, no. Hayyul falah, hayyul falah. Ini sepikirnya masjidmu diantemi wong. Lagu ini lho modele dewe-dewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Podo-podo zikir la ilaha illallah. Lagune beda-beda. Lek gawe azan ya koyok mau. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak azan. Takbiran sing melas. La ilaha illallah. Padha la ilaha illallah. Engko lek digawe zikir mari salat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono, tahlilan siji meneh. Tahlil nontok-nontok sing ngundang wong sugih berkate mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkate mantep kok. Nah, saya ngundang wong gak duwe ya. La ilaha lek digawe selawatan yo la ilaha illallah la ilaha illallah ono ono sing lagune nelongso nangisno wong la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kanggo kematian ono lagune melas. Duh, peradaban Islam di Indonesia ini luar biasa, terutama dalam hal kebersamaan, dalam hal kerukunan. Saiki banyak dijadikan studi, ngerti pora ya sing tuwa diomongi ngene iki, oleh negara-negara dunia luar, dunia luar sampean, negara-negara luar do belajar ke Indonesia. Mesir berguru kerukunan ke Indonesia. Lho iya, Yaman berguru ke Indonesia. Afghanistan berguru peradaban dan kerukunan di Indonesia. Terus terakhir sing saiki ribut, sing saiki geger ku ndi? Syria, Suriah niku juga berguru kerukunan ke Indonesia, bahkan Jepang pun berguru ke Indonesia. Indonesia iki kak baen-baen lho negarae. Dipisahkan oleh ribuan pulau. Ada yang mengatakan 17.000 pulau lebih, tapi kok iso bersatu? Padahal macam-macam etnis, macam-macam budaya, macam-macam tradisi, macam-macam adat, macam-macam ras, bahkan macam-macam agama loh. Tapi kok iso bersatu, menyatu, punya slogan kebersamaan sing dicengkerem karo sikile burung Garuda ini. Apa jenenge? Nah, ya iku sing gawe asline wong Madura. Iyo bin neka tunggala neka. Portugis jajah kepengen ngerusak peradaban, budaya dan akidah di Indonesia, gagal. Londo kurang suwe ya opo, 350 tahun kepengen menghancurkan peradaban dan akidah di Indonesia, bahkan pakai strategi divide et impera. Orang ngerti ya wis. Politik pecah belah, gagal sampai 350 tahun. Bahkan PKI kepingin menghancurkan peradaban dan menghancurkan akidah bangsa Indonesia. Ndak iso. Oh, masyarakat Indonesia iki masyarakate agamis, agama ageming aji, kok kate didadekno ateis yang anti Tuhan, dikongkon gak percaya nang pangeran. Gak iso. Sampai akhirnya pusate komunis yang dengone Rusia hancur ideologi ini. Makanya kalau sekarang ada aliran-aliran baru yang mengatasnamakan Islam tapi tidak bisa memadukan dengan peradaban yang ada, apalagi tidak sesuai dengan misi Islam yang rahmatan lil alamin, gak usah dieloi. Seneng aneh dididik kafir, syirik, bid'ah, ngafir-ngafir ke kelompok. Wong dulu para pejuang agama masuk ke sini nih berusaha mengislamkan yang masih kafir. Lho sekarang saya belajar tobat wingi sore lho, pengetahuan agamanya saya saku kuireng, kok wani mengkafir-kafirkan yang Islam. Makanya lho saya model monoku jawaban nganggo dongoku. Bismillahirrahmanirrahim, gak tak reken. Makanya majelis-majelis model ini ojo diilangi, jangan dibabat, jangan ditebang. Ini majelis ini anggitmu yang terima sekedar kumpulan uang ketemu uang, rogo ketemu rogo, tubuh ketemu tubuh, awak ketemu awak. Ora, ini sebenarnya adalah pertemuan sukma ketemu sukma, jiwa ketemu jiwa, roh ketemu roh, meskipun mampu kelek kecut, mampu untut titik-titik. Ini melahirkan peradaban yang menimbulkan kedamaian, ketentraman. Wonten majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, yasinan, tahlilan, istighosah, manakipan, dibaan. Pertahankan niku. Itu ibarat pepohonan yang rindang. Kampung desa itu nek banyak pepohonan yang rindang, alamat kampung itu sejuk, damai, tenang, hawane adem, nggih napa nggih? Makanya desa itu lek akeh majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, istighosah, yasinan, manakipan, damai, adem hawane, tentrem. Ibarat desa, ibarat kampung yang banyak pepohonan yang rindang, maka pasti nanti akan banyak burung-burung yang hinggap, berkicau dan bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Majelis-majelis zikir, majelis taklim, yasinan, tahlilan, manakipan, ibarat pepohonan yang rindang. Di situ yang hinggap orang-orang soleh yang bersenandung tentang cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Paham? Paham? Ngono. Duh, lanek desa yu gak ono wit-witane, tidak ada pepohonan yang rindang, mergo dibabati, gak mungkin ada burung yang hinggap dan berkicau tentang cinta. Karena pepohonan dibabati, nanti yang tumbuh alang-alang. Kalau yang tumbuh alang-alang, gak mungkin ada burung yang hinggap di situ. Wong yang tumbuh alang-alang, yang datang ya kewan gegermetan, binatang melata, yang ketika ketemu isine mengkerah ambek tukaran, bangsane dokter luwak, insinyur kadal, profesor garangan. Lewung desa kok gak ono majelis-majelis model ngono iku, mesti hawane panas. Padha karo desa sing gak ono wit-witane kok panas, gak ono manuke, masyarakate ya dadi garangan kabeh. Iki garangane mesti nesui. Halo. Dilanjut apa ndak? Tapi kalau banyak pepohonannya, maka akan banyak burung yang hinggap di situ. Mergo ono penclokane. Kaya ngene iki, ora mung teko desik, desa kene tok sing menclok ning wit-witan majelis model ngene iki, dari desa luar bahkan dari kecamatan lain datang ke sini. Saya yang dari Bojonegoro menclok ke sini karena di sini ada penclokannya. Loh, yang datang orang-orang yang ahli zikir, yang jiwanya dilambangkan seperti burung. Burung di mana tempat enggak ada ceritanya manuk kok kerah. Manuk kok tukaran, ndak ono. Karena cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dijadikan ajang pertukaran dan perkerahan. Halo. Jarine manuk-manuk itu, kalau aku enggak bisa hinggap di sini, aku akan cari tempat lain. Kalau aku enggak bisa di sana, aku akan terbang ke arah lain. Toh di sana masih ada ruang. Aku akan mencari ruang yang lain. Yang penting aku tidak menyakiti saudaraku. Makanya manuk itu lambang kerukunan, lambang cinta kasih sayang. Sehingga lek duwe gawe mantu ono manten ngono ke biasanya undangan amplope lo digambari manuk. Corokene apa digambari garangan ngono. Halo. Paham napa mboten? Mula ibu-ibu jenengan ngelumpuk semene katae. Dijak sholawat, dijak zikir, dijak ngaji, akhirnya lambemu obah. Ini untuk melatih bibirmu, Bu, agar bibirmu terbebani dengan sholawat, dengan zikir, sehingga tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu. Lah nek kepeksa kok ora iso zikir, ora iso selawat, ya gawean rengeng-rengeng genembang sing api. Tujuannya apa? Agar lidahmu tidak menjadi duri yang tajam yang bisa melukai hati suamimu yang telah bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu. Lho kumpulan-kumpulan ngene iki aja sama nanggep remeh. Kanjeng Nabi yang ngono lho saiki jenengan tirokno. Ngene iki di antara manfaate apa? Didik akhlak supaya kula sampean iki ndhewe sifat rendah hati, duwe sifat tawadhu. Lek wis gelem kumpul-kumpul model ngene iki, Bu. Mulane ibu-ibu Kanca-kancane sampeyan, tangga-tanggane sampeyan, sing dereng burung derek ngaji, dereng burung derek majelis-majelis ngono iku, aku kirim salam. Sampai no, Mbak, oleh salam teko kiai ganteng. Soale gak ono sing ngelem nek gak talem dhewe. Kon melu ngaji, melu muslimatan, melu fatayatan, melu majelisan. Paham karepmu ora paham karepmu. Uang lo pewinter nek gak gelem kumpul-kumpul, mesti dadine keminter. Rumangsane kaya jaduk-jaduk kok dhewe. Kaget yo ben. Salahmu merem kok. Soale ora gelem kumpul-kumpul. Rumangsane kaya pinter-pinter dhewe, padahal sak ndukurmu iki sik awe pinter. Kumpul to karo wong alim-alim. Engko lak cilik kowe. Paham mboten? Ngono. Ono ustaz cek ustaz cek kiai nemunjem ae. Ora gelem ngumpul-ngumpul, rumangsane ya kaya alim-alim dhewe. Kaya pinter-pinter dhewe. Wong sugih nek gak gelem kumpul-kumpul, mesti semugih. Rumangsane kaya sugih-sugih dhewe. Yang padahal ning jaba sing luwes sugih blegedu to kok dekne ya sak pirang-pirang. Akhirnya terus sombong. Wong ayu ora gelem kumpul ya kemayu. Ben. Mulane ngene iki nata akhlak netes, akhlak namine tawaduk rendah hati. Ya, aku mulane yang sering kumpul karo jamaah pengajian ya ben rumangsa padha bureke. Eh. Mangkane kula nek ngaji wis model ngeten iki wong kula ambek sampean iki ya padha wae, padha gak iso ngajine, belajar bareng-bareng. Lah ngoten Bu nggih? Nata akhlak. Mulane Ibu lek karo bojo ya sing gati, nggih? Nggih? Sing sayang, setia. Ketika suami pulang kerja sampai di depan rumah, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Cambuten saya ngapi, alhamdulillah papa datang. Ngora kadang-kadang ibu-ibu ngerti bojone teko glodhat, menungsane wis teko. Kadang ana sing luwih parah, penyakit teko nek. Jangan. Ketika suami pulang kerja, sambut dengan rasa syukur, alhamdulillah bojoku teko. Kenapa harus disyukuri? Lho Bu, kowe umpamane bojomu kok lali, iso kliru mlebu omahe tanggamu. Makane perlu mbok syukuri. Alhamdulillah, Pak, kok gak lali omahe. Bapak juga begitu, begitu sampai ke rumah lihat anak-anak sehat teng cerondo, disyukuri alhamdulillah betapa anak-anakmu yang cemrondo itu hasil dari kandungan istrimu mendeh-mendeh 9 bulan lebih payah dan itu akibat dari petingkringanmu itu. Loh, akhirnya kan tumbuh netes akhlak sing jenenge rendah hati. Halo. Bu. Jenengan pakai busana muslimah, pakai jilbab, bukankah itu aslinya yang menghias dirimu adalah Rasulullah? Sing macai penjenengan itu Rasulullah. Sehingga dengan berbusana muslimah, dengan berjilbab, penjenengan menjadi anggun, berwibawa, mempesona dan nampak cantik kalau dilihat dari bolongane sedotan aqua. Dirimu jadi terhormat Bu dengan pakaian seperti itu. Iku sing menghias Rasulullah. Makanya kalau sudah berbusana muslimah berjilbab, lambemu aja ndremimil. Lombok larang, brambang munda, minyak yo munda. Apa mana ndremimil kok dadi fitnah ngrasani no pengajian yo ngrasani gak tanggung-tanggung sing dirasani kiyaine. Jenenganku berjilbab berbusana muslimah oleh ndermimil tapi gawian zikir lambemu ku gawian maca selawat. Halo. Sehingga dirimu damai memakai jilbab, betul-betul terhormat lho, barokai jilbab, sampean dihormati wong akeh, sehingga Allah memandang sampean baik. Kalau Allah sudah memandang baik, maka semuanya akan memandang sampean baik, sampean dihormati. Minimal sing menghormati sampean yo bakul-bakul no pasar. Lho sampean no pasar kok jilbaban, apa maneh jilbabe putih, bakul-bakul do bengok-bengok, belanja napa Bu Kaji. Ya padahal sampean urung tau roh pojokane Mekah. Wis diceluk Bu Kaji. Ngono kok aja dianggap remeh lho Bu. Oke, terus ya terus, tapi tolong-tolong saestu sing gak melu nyumbang gak usah cerewet, ya. Aja dianggap sepele, aja dianggap remeh. Kadang-kadang hal-hal yang dianggap remeh, dianggap kecil, di situ ada rahmatnya Allah. Meskipun kecil, kalau disayangi Allah, dicinta Allah, ya amal yang kecil itu yang akan menuntun panjenengan menuju surga Allah. Islam kan mengajarkan seperti itu. Coba lek sampean pelajari cabang-cabangnya iman. Tapi kapan belajarmu? Dikae ngaji sing model ngene iki ae praktis gitu. Islam niku lak mulangi ngoten. Lagi jalan ada duri di tengah jalan, singkirkan, ada beling. Beling. Ya beling. Ada paku, ada carang. Lah ya apa bahasa Indonesia? Ini carang ya, singkirno, ada yang sakit, jenguk, kan gitu tuh ajaran Islam. Ono tonggo sing luwe, kek ono mangan. Subhanallah, ono wong wahingnya dikongkon dungakno. Ono wong ngemis, paringono. Sambutan sing apik, iku sing ngirim ya Gusti Allah, tandurono. Ono, disambut sing apik, lho sampeyan, monggo. Tirantos sekedap nggih pundutno dhuwit nanti paringno ngapunten wontene niki nggih kula pesen BE benjing liwat mriki nggih mampir malih. Ngono, aja kok ana wong ngemis malah mok seneni. Lah mrene maneh. Pake rong minggu wis tetuk kene. Aku iki mbok anggap apa? Ketemu sedulur, wajahmu sing sareh, assalamualaikum, senyum. Aja kok petuk uang raimu mbok teko. Ali sedatuk cangkem irung batuk ngelumpuk. Wajah metenteng. Wajah yang metenteng itu wajah yang penuh tayengen. Iku wajah yang tidak ramah lingkungan. Uang ketemu sama nyawang e wega. Aja kok uang kucing e melengos nyawang raimu. Rusak apane sing rusak? Wong iki pelajaran kok iso rusak. Loh, membangun itu dimulai dari diri sendiri, ibda binafsik. Sampai dikon ngramut awak. Soale awak iki kendaraane ibadah. Lah nek awake sampean ora kuat, awake ora sehat, ibadahe apa ya iso maksimal? Mboten saged. Mula awak dikongkon ngramut. Ini Islam. Adusa. Ben ora kecut kelekmu. Rambut ramuten kramas cek ora akeh tumomu. Kadang sak wulan ora kramas rambute gimbal. Untu sikatono cek kandil gidalmu. Ini pelajaran Islam kok. Pakaian yang rapi. Hoi. Hoi. Disuruh berkeluarga supaya iso mandiri, gak jagakno negara, gak jagakno pemerintah. Iki le hebate rakyat Indonesia. Kayak paham komunis iku pemerataan. Dianggap negara itu selalu mampu nanggung biaya hidup dan biaya ekonomi masing-masing warga negara. Hancur. Lah Indonesia iki lho. Wah, keluargane do mandiri biasa rekoso. Meskipun umpamane pemerintahane kok orang genah, pemerintahane kok ora beres, rakyate beres, tenang. Ambok krisis bolak-balik santai, Bro. Makanya kalau ditakoni wong, gimana pendapat jenengan menghadapi krisis di negara ini yang terus berkepanjangan? Aku enteng jawabanku, santai aja kali. nyapu Indonesia ngadepingin iki wis kulino. Ini biasa wisan. Wis gak heran, yang heran itu ketika kita tidak bisa menyikapinya. Wong barang wis kulino kok sih gak iso nyikapi. Halo. Paham karepmu ora paham karepmu pokoknya aku ngomong. Nek karepku ya muga-muga sampean paham. Ya wong Indonesia aku lho nriman-nriman. Melarato paribasane. Lek nriman ya cukup. Sugi yo mblegedu. Nek ngrangsang ya kurang. Ngono sering kula sampekno. Melarate wong sugih iku mergo ngrangsang. Sugihe wong melarat iku mergo nrimo. Ana wong sugih kok ngrangsang, melarat iku sejatine. Ana wong melarat tapi kok nrimo, sugih iku asline. Nah iki perlu tak omongno kanggo ngayem-ayem sing melarat-melarat iku. Loh, bojo yo ngono, Bu. Bu. Misale bojo sampean mboten ganteng kaya kula. Kuwi atimu ora oleh kok bojoku kok gak kaya kiai. Ini kuwi ora oleh. Lho apa ya kudu ganteng to Bu bojo? Suami itu ndak perlu ganteng, ndak perlu. Apa? Sing penting tanggung jawab, setia ngerjekeni. Enggak ganteng tapi nek ngelarakno ati, ge apa? Pikiren. Nek ketoke mu manduk-manduk sing bojone elek-elek. Oh, cocok iki, cocok iki. Bapak, Pak, saman yang ngono, istri itu gak harus cantik wajahnya. Cantik, rapatek perlu Pak, yang penting setia, sabar, neriman, dan metengan. Alhamdulillah, saman. Bola rupane wayu kemrusu keboy sumluhai aduhai imut yahud bahenol menol semo kembeleno kemontok kementek kementek kemolak kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong. Tapi korah-korah mau umbah-umbah ya wegah, nyapu gak gelem, masak gak entos, senengane dolenan nonton TV, dolenan HP, Facebookan, Twitteran, Whatsappan. Duwe ingon-ingon ngono ku lho gawe opo? Antuk ditukar tambah ae. Lumayan oleh pedes cilik-cilik. Barokahe nondi? Panjen. Ayo ngomong rusak neng. Entak berki salon kon lho. Mau aku nyampe no modelnya ini cek gampang difahami. Mungkin ini dijak ngaji yang metenteng serius, ngantuk kabeh. Bisa-bisa bubar gitu mau. Nah aku sapal kelakuan ini mungkin. Allahumma salli ala Muhammad. Ringkese kullu ma'rufin sodakotun. Kuwabeh perkara sing kinaweruan baguse mung gawe syarak iku bernilai sedekah. Lah wong sedekah itu akan bertambah, tidak akan berkurang. Kadang-kadang kita itu takut bersedekah, kenapa? Ya karena takut berkurang kekayaan kita, takut habis, padahal itu dijamin sama Rasulullah. Mana kosomalin min sedekotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, gak ngerti ya wis kan. Harta kekayaan yang disedekahkan tidak akan berkurang, bertambah, bertambah, dan bertambah. Kamu ndak entek, tambah akeh. Kamu ndak cilik, tambah gede. Ketoke dilong tapi tambah gede. Ngono ku contone ana. Arek lanang cilik sunat iku lho. Masline barange lak cilik sih. Diketok, mestine kan tambah cilik. Tapi nyatane yo enggak. Bisa tambah bapoh ngono. Nek dikutang barang gendelo, gendelo, gendelo. Padahal itu tak aslinya cilik diketok, mesti ini kan tambah cilik. Tapi ya orang bisa tambah delon yang ngono. Dunyamu, duitmu, le zaman gawe sedako, gak kira mundak cilik, ya tambah delon, tambah gede, tambah akeh. Saya gak percaya sih an. Ibarat air. Itu harus dialirkan. Air itu kalau dialirkan maka dia akan semakin bening, semakin jernih, semakin seger, semakin menyehatkan. Soalnya mili. Tapi air kok tidak dialirkan, dia akan mandek. nandok apa bahasa Indonesia ini lho? Apa? Ngendong ya wis kayak lambemu itu ngendong karena dia tidak mengalir maka dia akan menjadi peceren wambune wis banger badek ndak enak garai penyakit sisan ganggu lingkungan kekayaan juga begitu kalau dialirkan duitmu dialirkan untuk masjid untuk pesantren untuk umroh untuk haji maka duitmu kekayaanmu itu akan semakin seger semakin bening semakin jernih semakin menyehatkan understand? Lah kekayaan duit tok gak mbok alirno babar pisan ana santunan yatim yang mbedeng kae. Ana tanggane keluwen yo gak peduli. Ana masjid dibangun padahal duite akeh yo bales gak metu duite. Tidak dialirkan sama sekali, maka duitmu akan nandong mau. Mampet dadi peceren. Hoi. Paham napa mboten? Sebagaimana bibit padi. Iki brambang to pari to apa iki? Oh tebu, ya wes. Iya tebu. Lha iku nek disebar kan semakin tumbuh semakin banyak toh. Bibit padi juga begitu, disebar ke sawah, maka dia akan tumbuh, panen dadi akeh melimpah ruah. Bibit pari kok men disimpen ae, kuwi gak bosok mesti dientekno tikus. Duitmu mbok sebar kanggo pesantren, kanggo masjid, kanggo ibadah. Masya Allah, tambah berkembang, tambah akeh. Nek disimpen ae, bosok. Hoi. Mulane lek ngisi kotak amal nduk masjid wayah Jumatan niku, Pak. Aja mek pati murah nggawa golok iku sing lebokno. Saman rokok ino sedina 15.000. Bendino iku ya iso sehari 15.000 rokok. Lah sing masjid seminggu sepisan kok mek 1.000. Ngono ku ya pengen mlebu swarga. Swargane mbahmu. Bu, kalau ingin mempercantik diri agar ibu menjadi bidadari surga, boleh bu pakai perhiasan, boleh. Tapi ya sekedar saja, kayak tombo pengen. Liane sedekah no, gelang oleh kayak gelang. Tapi ya cuma agak-agak gelangan mulai ugel-ugel tekan kelek. Situ ae liane gawe sedekah, pakai perhiasan, pakai kalung, pakai cincin, monggo, please. Tapi jangan berlebih-lebihan. Garai diri karo tonggo, soalnya sampean berlebih-lebihan. Halo. Kalung 7, ana sing mendhek, ana sing tanggung, ana sing dawa, ana sing kuning, dawa wi ubel-ubel sampe muter ping 9. Sampean diancam maling, diancam rampok ya mergo penampilanmu sing berlebihan. Mengkane bu sing gelange berlebihan gelang sampai 4-5 situ ae liane tetelen ploroten engko tak gawane mule cici ae gelang syukur sampean kok wani isin gelangan karet malah praktis sawaya-wayah rambutmu modal mandil kena digawe tali sawaya-wayah bojomu ngamuk kena genjidet raine lho jam piro iki jam 9 iya waktu Indonesia bagian kene pangapunten. Pun, mboten usah bingung, mboten usah gupuh lek ngadepi krisis. Wasiate wong tuwa biyen ayo diamalno. Ya apa? Wis kondisi apapun mangano sing enak. Turu sing kepenak. Nyandango sing apik. Urip sepisan kok disoro-soro. Halo. Pertama mangano sing enak. Lha sing dimaksud mangan enak yo gak kok terus menune macem-macem, kuliner macem-macem di restoran yang mewah yang harganya mahal. Mboten, sing dimaksud mangano sing enak, wetengmu gawien luwe dhisik. Engko lek wis wetengmu luwe, meskipun makanan itu sederhana, terasa enak, walaupun segone kebuketen nganti kaya lem. Sayur yo jangane yo sempreng lho. Jangan bayem langi. Lah wong jangane sak empreng, dudune sak empreng, kuahe sak empreng, bayeme mek petang lembar. Ga ono lawuh liyane kerupuk tayamum. Gorengan pasir lho. Ate goreng gawe minyak yo ora duwe. Tapi mergo wetengmu luwe enak, nggih napa nggih? Iku maksudnya mangan enak. Turu sing kepenak, artinya bukan turu sing kepenak, rumahmu harus gedong magrong-magrong yang megah, yang mewah, yang indah. Kamarnya rapi, ruangannya ber-AC. Nah, kaya kamarmu saiki sementara kan CAB, angin brobos iku. Terus spring bed-e yang paling mahal mentul-mentul mendut-mendut. Ndak. Turu sing kepenak kuwi artine awakmu gawian kesel dhisik. Kalau awakmu capek, awakmu kesel, kerja semangat, kerja giat, capek, awake kesel, bleksek turune. Meskipun turune galar pring sing akeh tinggine, ning mergo awakmu kesel, justru malah tinggine sing kesel nyokoti awakmu. Halo, matok ora sing tak omong. Gak usah bingung, nyandango sing apik lho, sandangan sing apik, pakaian sing apik niku ora kok sing kain sutra harganya mahal, yang modelnya masa kini, masa kono, yang ngetren, yang trendy. Ndak. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang terbaik ya pakaian ketakwaan. Agomo ageming aji, iman takwa iku gawien sandanganmu, akhlakul karimah gawien sandanganmu. Gak bingung nek wong Indonesia iki jago nek urusan ge sesel-sesel weteng ngono. Pring iso dipoles macam-macam produk. Jadi orkestra sama orkestra bentuk yang macam-macam. Pring iku kena gawe suling, kena gawe angklung. Nggih mboten? Kena gawe wadah sego, kena gawe tutup sirah jenenge capil. Kena gawe teklek sandal untuk sikil, kena gawe ulek-ulek, kena gawe sesek, kena gawe gedhek, kena gawe kursi, kena gawe meja, komplit. Wong Indonesia iki canggih. Daun pepaya iku lak pahit sih. Isok dinetralisir. Dadi tawar, pakai apa? Untuk yuyu. Nah. Watu ning timur tengah negara Islam dege sawat-sawatan degan teman-teman kena batuk merempul, tapi di Indonesia batu yang keras, kasar, bergerigi diasah, dielus, dijadikan cindera mata, namanya ake lho. Coba ngomong kiai ini yang nganggu ake, aku yang kaya tapi apik wekku, ora kaya wekmu koral mu elus ngono. Ya wes, artinya kulon jenengan niku jenengan takjak mereformasi diri, melakukan revolusi mental. Jadi ya ora mesti dhewe sing tak sampekno bahwa ternyata memang Islam itu adalah agama cinta yang bisa merubah kebiadaban menjadi peradaban. Ngono iku tulisen ning status Facebookmu. Nggae status Facebook isine kok lagi galau. Yo galau uripmu, sing apik-apik kata-katane, cinta merubah kebiadaban menjadi peradaban. Nah, karenanya Ibu Bapak, percikan api cinta yang saya tawarkan mudah-mudahan mampu menembus relung hatimu yang paling dalam. Andaikan hatimu sehitam arang, mudah-mudahan bisa berubah menjadi bara yang menggelora dan mematangkan jiwa dan akhlakmu. Wes, ya wes ngono tok. Kurang ta? Ngundang dhewe ra. Pangapunten, mboten kaget nek tiyang mriki insyaallah Anwar Zahid omongane yo kasar ngeten iki. Ken ngomong sing alus-alus mboten saged, soalnya dudu turunane bangsa alus. Ngapunten. Tapi tidak semua yang kasar itu jelek. Kadang-kadang kasar pun bermanfaat. Memang lek kasar-kasare lumut breseti, tapi kasar-kasare parut manfaati. Kasar-kasare kancut ngadai. Kasar-kasare kasut kaos kaki. Kasar-kasare janggut ngangeni. Nilek janggute wong nom sing ireng, janggute wong tua wis putih ngilani. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Kepanggih yo seneng bu, arep pisah yo rodok susah. Tapi insya Allah di lain kesempatan kita kembali dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sing bener, sing tak omong no, insya Allah niku hadiah Gusti Allah ngangge kula panjenengan. Sing keliru, sing salah, sing khilaf itu memang karena keterbatasan saya, karena bodohnya saya, karena mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan majelis malam hari ini betul-betul dibarokai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin.